komisi bareng Ali Musiknya. Satu lembang bukis serada sih untuk anda. Semua-semua lagi marah kalinya. Elang-elang katanya bareng Terima kasih. Satu buah lagu Serak Dasi sudah kita dengarkan bersama. Yang baru kita lalui kepada satu alunan vokal kami bersama Sila Adri.